Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini sama-sama sebagaimana yang telah diinformasikan kepada antum semua, pada kesempatan di pagi hari ini berhubung Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Umar As-Sawid berhalangan, beliau ada daurah di Samarinda seingat ana, maka barakallahu fikum pada pagi hari ini tidak sebagaimana biasanya. Kemudian ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dan pada kesempatan di pagi hari ini ana minta tukaran tema dengan Ustaz Mu'ad hafizahullah. Jadi ana membahas tentang arti dari sebuah cinta. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk mencintai dan menghamba kepadanya dengan mahabbah, cinta, khauf, takut, dan ar-raja, mengharap kita beribadah kepada Allah. Maha pengasih Allah yang menciptakan kita memiliki tabiat untuk mencintai. Oleh karena itu, orang tua sangat mencintai dan mengasihi anaknya. Seorang anak mencintai dan menghormati kedua orang tuanya. Dan sepasang suami istri saling mencintai dan menyayangi. Dengan cinta, kehidupan itu menjadi sangat indah. Lalu apa itu arti dari sebuah cinta? Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sesuatu yang sudah jelas, kalau didefinisikan malah bukan menambah jelas. Terkadang sesuatu yang sudah jelas seperti kata cinta, kalau didefinisikan malah membuat lebih atau membuat tidak lebih menjadi jelas. Biarkanlah apa adanya. Ya cinta. Nah, pada kesempatan ini barakallahu fikum, ana akan menyebutkan beberapa macam cinta yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah mahabbatun ibadah. Cinta yang terhitung teranggap sebagai ibadah. Macam cinta yang pertama adalah cinta ibadah, yaitu mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah, ini adalah cinta ibadah. Tidak ada kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan mencintai Allah dan melaksanakan konsekuensi dari cinta kepada Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya. Hati akan menjadi bahagia, hati akan menjadi tenang ketika dia mencintai Allah dan melaksanakan konsekuensi dari cintanya kepada Allah dengan beribadah kepadanya dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hati kalian. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Hati kita mencintai keimanan, mencintai ketaatan, dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata terkait dengan masalah ini dalam syarah Kitabut Tauhid, kata beliau, sesungguhnya mencintai Allah termasuk ibadah yang paling penting dan paling utama, serta merupakan landasan agama. Sebab mencintai Allah mengharuskan ikhlas kepadanya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tunduk kepadanya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Allah inilah cinta yang hakiki. Yang dengan sebab ini seorang hamba akan bahagia, akan terasa manisnya iman, manisnya ketaatan, manisnya ibadah kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 10 sebab agar kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan memahami kandungannya sesuai dengan maksudnya. Ini yang pertama. Ketika kita ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka hendaklah kita membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami maknanya, mentadaburinya. Maka akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan kita akan dicintai oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab yang akan mengantarkan kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Sesungguhnya hal ini akan mengantarkannya ke derajat dicintai setelah mencapai derajat mencintai Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, setelah kita menunaikan apa yang Allah wajibkan untuk kita laksanakan, maka kita usahakan, kita berjuang, kita memaksa diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, setelah kita melakukan apa yang Allah wajibkan, maka Allah akan mencintai kita. Ini hal yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang hal yang ketiga yang disebabkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah agar kita mencintai dan dicintai oleh Allah, senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan, baik berzikir dengan lisannya, berzikir dengan hatinya, ataupun berzikir dengan amalannya. Senantiasa dia berzikir kepada Allah pada setiap keadaan, baik dengan lisannya, ataupun dengan hatinya, ataupun dengan amalannya. Seberapa besar dari zikir dia kepada Allah, sebesar itulah dia akan mencintai Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'inul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang keempat, ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada dirinya sendiri ketika diliputi hawa nafsu. Mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri sendiri ketika diliputi hawa nafsu. Ini sebab yang keempat yang akan mencintai, sebab yang akan mengantarkan kita untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kelima, yaitu mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sejauh mana seorang hamba mengenal Allah, maka sejauh itulah kedalaman cintanya kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama yang jauh mengenal Allah daripada kita, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin jauh cinta dia atau semakin dalam cinta dia kepada Allah. Maka dari itu, barakallahu fikum, ketika kita ingin memperdalam cinta kita kepada Allah, maka kita berusaha untuk mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang tentunya ini dengan belajar. Kemudian barakallahu fikum, yang keenam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang keenam merenungi atau menghayati kebaikan-kebaikan dan ihsannya Allah, serta berbagai nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin. Kita ingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat dikaruniakan kesehatan. Berapa banyak saudara kita yang sakit. Nikmat dikaruniakan pendengaran, penglihatan, nikmat ini, nikmat itu. Dengan mengingat nikmat Allah, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Dengan kasih sayang ya Allah, na'am barakallahu fikum, Allah na'am memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kita ingat-ingat, kita hadirkan, maka akan menjadi sebab barakallahu fikum kita mencintai Allah. Kemudian yang ketujuh, ketundukan hati secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan hati secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk kepadanya, merendahkan diri dan membutuhkannya. Ketundukan hati secara total di hadapan Allah, hatinya khusyuk kepadanya, merendahkan diri dan membutuhkannya. Ini di antara sebab barakallahu fikum yang akan mengantarkan seseorang mencintai Allah. Mencintai Allah. Kemudian yang kedelapan, menyendiri untuk beribadah, salat malam, bermunajat dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah di akhir malam. Menyendiri untuk beribadah, salat malam, bermunajat dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah pada akhir malam. Di sepertiga terakhir malam di mana Allah turun ke langit dunia, dia berdoa kepada Allah. Menangis, memohon ampun, salat malam. Dengan sebab itu akan mengantarkan dia mencintai dan dicintai Allah. Kemudian yang kesembilan, bermajlis dengan muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah. Dan siddiqin, orang-orang yang sangat jujur cintanya kepada Allah. Untuk memetik kebajikan perkataan mereka. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka kita akan mencintai Allah. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan sembarangan orang, bergaul dengan orang-orang yang jauh kepada Allah, tidak mencintai Allah, maka waliyadzubillah mendorong kita sedikit demi sedikit na'am tidak mencintai Allah. Oleh karena itu, sebab yang kesembilan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah bermajlis, duduk, bergaul, mengambil faedah dari lisan mereka, dari orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam cintanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah adalah menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati dari Allah. Menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati dari Allah. Naam. Antum bisa lihat dalam kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Begitu juga di dalam kitab Sarah Bentuk Tanda Jawab dari Sarah Kitab Tauhid Syekh Abdullah Jarullah, 10 sebab yang akan mengantarkan cinta mencintai Allah. Kemudian yang kedua, ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, mahabbatun syirkiyah. Cinta yang kedua atau macam cinta yang kedua, mahabbatun syirkiyah, cinta yang masuk dalam kategori cinta yang syirik. Cinta yang masuk dalam kategori cinta yang syirik. Cinta yang syirik. Yaitu mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Yaitu mencintai selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Atau bahkan lebih besar. Atau bahkan lebih besar kecintaan kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Itu cinta yang masuk dalam kategori cinta yang syirik. Atau kecintaan yang mengantarkan dia melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran. Maka ini masuk cinta yang syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Wa minan nas, di antara manusia, "may yattakhidhu min dunillahi andada." Ada yang mengambil menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Disebutkan dalam ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bentuk menyembahnya seperti apa? Kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, Anda bacakan redaksi Indonesianya. Barang siapa yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Al-Khaliq, yaitu Allah, dia telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, atau bahkan lebih, atau mengantarkan cintanya kepada selain Allah melakukan perbuatan kesyirikan. Kalau Allah yang dicela, agamanya yang dilecehkan, Rasulnya yang dicela, enggak bergeming hatinya untuk membela, untuk mengingkari, untuk mendustakan. Namun ketika yang dicela, misalnya seseorang, yang dicela seseorang, naam, bahkan pencelaannya tidak lebih buruk dari seseorang mencela Allah, bangkit emosinya, nyala amarahnya, bahkan kalau perlu cap jempol darah, marah, gak bisa disinggung. Ini pertanda waliyadzubillah cintanya kepada selain Allah lebih daripada cintanya. Ketika Allah dilecehkan, agama Islam, agama Allah, tidak bergeming hatinya, bahkan mengasih uzur, ngasih ini. Tapi ketika selain Allah yang dicela, selain Allah yang ini, bangkit emosinya. Naam. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara naam barakallahu fikum macam-macam cinta, yaitu cinta yang kedua, cinta yang sampai pada kategori syirik. Kemudian macam yang ketiga dari macam cinta, yaitu mahabbatun maksiyah, cinta yang hukumnya maksiat. Cinta yang hukumnya maksiat. Seperti apa? Yaitu mencintai perkara-perkara yang haram. Mencintai ahlu bid'ah, mencintai untuk berbuat zina, mencintai musik, mencintai perkara-perkara yang haram, mencintai khamar, mencintai judi, mencintai ahlu bid'ah wal ahwa. Ini termasuk cinta yang haram waliyadzubillah. Dan di antara cinta dari sekian contoh dari macam-macam cinta yang dibahas para ulama, misalkan kita akan bahas lebih panjang, yaitu al-isq. Al-isq. Apa itu al-isq? Cinta yang berlebihan dan melampaui batas. Atau mungkin terjemahannya mabuk asmara. Itu al-isq. Al-Isyq ini disebutkan ada empat macam. Al-Isyq ini ada empat macam. Yang pertama, mabuk asmara atau mabuk cinta antara pria dengan wanita. Seorang wanita jatuh cinta yang teramat dalam dengan seorang wanita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mabuk asmara atau mabuk cinta antara wanita dengan pria. Kebalikannya. Sebaliknya wanita teramat dalam cintanya dengan seorang pria. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mabuk cinta atau cinta asmara, mabuk asmara yang terjadi antara pria dengan pria. Waliyadzubillah, ini terjadi. Antara pria dengan pria. Nah, ini mabuk asmara antara pria dengan pria. Dan yang keempat, mabuk cinta yang terjadi antara wanita dengan wanita. Waliyadzubillah. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Naam, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini empat macam al-isyq. Bisa terjadi antara pria yang mencintai teramat dalam cintanya kepada wanita, atau seorang wanita yang teramat dalam cintanya kepada seorang pria, atau seorang pria dengan pria, homoseks, atau seorang wanita dengan wanita. Baik dari kedua belah pihak, satu dengan lainnya saling mencintai dengan cinta yang teramat dalam. Sebagaimana kisahnya Al-Qais dengan Layla. Kisah yang ma'ruf. Namun terkait dengan kebenaran kisah tersebut, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kisah ini banyak disebutkan. Sampai akhirnya Al-Qais gila. Dan Layla cun mati. Nah. Ini dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Atau dari salah satu pihak, lakinya saja yang teramat dalam. Atau dari pihak wanita. Ini al-isyq. Yang dibahas dan dijelaskan oleh para ulama. Dan bisa juga tidak menutup kemungkinan dari jin kepada seorang. Dari jin, dari cintanya seorang, apa, dari jin kepada manusia. Dan ini terjadi. Naam, ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi al-isyq itu, al-isyq cinta yang teramat dalam dari jin kepada manusia dengan berbagai sebab dan faktor. Maka dari itu dianjurkan kepada kita semua membaca doa ketika mau masuk WC. Bahkan dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya diperselisihkan tentang kesahihannya, dalam sebuah hadis, ma baina a'yunil jinni wa arati bani Adam, penghalang antara pandangan jin dan auratnya bani Adam ketika mau masuk WC membaca bismillah. Au kama qala Rasulullah. Dalam sebuah hadis maka dianjurkan membaca bismillah kemudian doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Adapun doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ini riwayat seingat ana Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Adapun membaca bismillah para ulama menyisihkan berselisih terkait dengan kesahihannya. Sebabnya banyak. Nah, dianjurkan bagi kita untuk membaca doa ketika mau masuk WC dan yang semisalnya. Nah, yaitu tidak menutup kemungkinan al-isyq ini terjadi kepada dari jin kepada manusia. Kalau yang mengejar-ngejar kita misalnya, ada yang mencintai kita teramat dalam, kita bisa menghindar kalau itu manusia. Kalau jin, menghindar gimana? Enggak lihat. Nah, maka dari itu banyak berdoa, banyak melakukan zikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Ketika melakukan hubungan suami istri juga baca doa yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab seseorang terkenal al-isyq yaitu mabuk asmara. Yang pertama, berpaling dari Allah. Naam. Ini penyakitnya orang-orang yang berpaling dari Allah waliyadzubillah. Enggak salat. Kosong hatinya dari cinta kepada Allah. Ketika hatinya kosong dari cinta kepada Allah, maka akan tumbuh bibit-bibit cinta kepada selain Allah. Nah, sejauh mana dia berpaling dari Allah, sejauh itulah barakallahu fikum, dia bisa terkena al-ism. Kemudian yang kedua, bodoh dari dampak jelek dari al-ism. Ketidaktahuan seseorang dari dampak, dari mudarat, dari kejelekan, dari dampak buruk baik di dunia dan di akhirat terkait dengan penyakit al-ism menyebabkan seseorang meremehkan, akhirnya terjatuh. Nah, akhirnya terjatuh. Itu yang kedua, dampak apa bodoh dari dampak al-ism. Yang ketiga, senantiasa melakukan berbagai macam keharaman. Musik, judi, ikhtilat, berduaan, zina dan yang semisalnya, itu barakallahu fiikum sebab dari sebab yang akan mengantarkan seseorang terjatuh kepada penyakit al-ism. Kemudian yang keempat, melihat, mendengar dan membaca media-media informasi yang memperlihatkan, memperdengarkan, mengisahkan sesuatu yang haram dari wanita ajnabiyah. Dari wanita. Nah, melihat, mendengar atau membaca media informasi yang memperlihat, memperdengarkan, mengisahkan sesuatu yang haram dari wanita. Apa kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Sepeninggalku nanti aku tidak meninggalkan pada umatku sebuah ujian, cobaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada godaan wanita. Nah, ini barakallahu fikum sebab dari penyakit al-ism. Tidak menjaga dirinya dari melihat, mendengar, baca media informasi yang memperlihatkan, mendengarkan, mengisahkan sesuatu yang haram dari wanita. Adapun di zaman kita, hampir kita tidak bisa lepas. Di rumah tidak ada TV, kita tiap hari megang Android. Ada YouTube, ada media-media informasi, media-media berita. Nah, mulia bilang. Itu di antara dampak atau di antara sebab yang akan mengantar apa dari sebab seseorang terkena al-ism. Dan fitnah wanita itu luar biasa. Semoga Allah menjaga kita semua. Kalau kita membaca bagaimana salaf terkait dengan fitnah wanita, luar biasa. Sampai ada salaf yang mengatakan, aku lebih merasa aman atau bisa berjalan di belakang singa daripada berjalan dan merasa aman di belakang wanita. Anda bisa bayangkan. Sampai terkeluar ungkapan seperti itu. Ungkapan yang bukan sekedar ungkapan. Ungkapan yang terdorong dari hati yang mengetahui hakikat dari fitnah wanita dan ketakutannya dengan wanita. Aku lebih merasa ringan atau aku lebih merasa aman atau aku lebih merasa aman berjalan di belakang seekor singa daripada seorang wanita. Antum bisa belajar di belakang anjing aja udah takut kita. Atau sebagian salaf mengatakan, aku lebih bisa, merasa bisa menunaikan amanah kalau diserahkan harta baitul mal. Bisa sekian miliar, sekian triliun diserahkan sama seseorang. Lebih merasa bisa untuk menjaga, menunaikan amanah tersebut. Daripada aku diserahkan amanah, tanggung jawab dititipi untuk menjaga atau mengatur urusan kehidupan nyata yang lainnya, diamanahi seorang budak hitam. Itu perkataannya salah. Luar biasa fitnah wanita. Kemudian yang kelima adalah memandang amrad. Amrad itu anak yang belum dewasa atau anak yang belum mencapai usia balig yang belum tumbuh jenggotnya. Ini amrod, yang mana pandangan senang untuk melihatnya dan tabiat sebagai manusia terdorong menuju hawa nafsu untuk menganggapnya sebagai perbuatan yang baik. Ini fitnah amrod. Amrod itu seorang anak atau pemuda yang belum balig, yang rupanya rupawan, mungkin sebagian putih. Kemudian tidak ada jenggotnya, tidak, itu amrod. Ini fitnah amrod. Yang para ulama juga punya kalam terkait, banyak perkataan terkait dengan fitnah amrod ini. Naam, ini barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kebanyakan waliyadzubillah, na'udzubillah, sebagian orang yang terkena penyakit homoseks, naam, gay, itu tidak mengetahui masalah ini. Bergaul antara dua sepasang remaja, tidak menjaga ada etika dalam berpakaian, melihat, maaf, pahanya, bagian tubuhnya, lama-lama waliyadzub bergeser orientasi seksnya. Yang awalnya senang dengan wanita, bergeser mulai selain senang dengan wanita, senang dengan laki-laki tanpa dia sadari. Nah, pergeseran ini dia menganggap bukan sebuah keburukan, akhirnya terus menerus karena kebodohannya sampai dia menjadi seorang gay. Waliyadzubillah. Ini barakallahu fikum al-isn, mencintai pria dengan pria di antara bentuknya. Kemudian ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dampak jelek dari al-isq. Dampak jelek dari al-isq. Yang pertama, dampak jeleknya yang paling besar adalah terjatuh kepada kesyirikan. Menyekutukan Allah, terjatuh kepada kekufuran, waliyadzubillah. Sebagian orang karena cintanya yang teramat dalam, sehingga cintanya kepada orang tersebut sama dengan cintanya kepada Allah. Ini berarti cinta apa? Yang syirik. Saking teramat dalamnya sampai masuk kategori cinta al-isyq sampai pada kekufuran, kesyirikan. Karena saking dalamnya cintanya dia sama selain Allah tersebut. Naam. Ini yang pertama. Atau barakallahu fikum, karena saking cintanya sampai dia melakukan perbuatan kekufuran, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah enam sebagian kisah, karena saking teramat dalamnya cintanya dengan seorang wanita sampai dia membuat syair, bahkan cintanya dengan amrod, seorang anak yang masih belia yang tidak tumbuh jenggot, karena saking teramat dalam cintanya sampai akhir sebelum matinya membuat puisi-puisi yang sampai derajat kepada puisi-puisi yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, waliyadzubillah. Atau dalam kehidupannya sampai murtad. Ada suatu ketika dikisahkan salah seorang muadzin yang kesehariannya mengumandangkan kalimat tauhid, Allahu akbar, Allahu akbar, kesehariannya. Suatu ketika muadzin ini naik di sebuah munara tempat dia biasa azan. Ketika naik mau azan, tiba-tiba dia melihat dari atas di sebuah rumah ada seorang wanita yang sangat cantik. Akhirnya dia turun, kemudian dia mengutarakan apa yang ada di hatinya, bahwasanya dia ingin menikahi wanita tersebut. Sampai di rumah wanita tersebut dia bilang, saya ingin menikahi Anda. Ada wanita tersebut, bagaimana mungkin saya mau menikah dengan kamu, sedangkan saya seorang Nasrani, kamu seorang Muslim, kata wanita tersebut. Kemudian singkat cerita, pemuda ini masuk agama Nasrani, murtad, nikahlah. Pada hari pernikahan, beberapa saat dari menikah, dia naik ke atas rumah wanita tersebut. Ingin membenarkan bagian atas yang bocor atau yang semisalnya. Kemudian jatuh dan meninggal. Tidak dapat dunia dan tidak dapat akhirat. Ada yang sampai murtad. Dan kisah-kisah yang seperti ini disebutkan sebagainya oleh para ulama zaman dahulu. Dan bukan kisah yang hanya terjadi pada masa lalu. Tidak terjadi pada masa kita. Tidak. Berapa banyak dari wanita-wanita yang murtad karena mencintai seorang lelaki. Atau sebaiknya, seorang laki berapa banyak yang pindah agama karena mencintai seorang wanita atau melakukan berbagai macam kekufuran, waliyadzubillah. Ini cinta barakallahu fikum yang sampai mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Naam. Atau karena cintanya dengan seorang wanita dan ini terjadi, ternyata qadarullah sudah selama ini pacaran, menjalin hubungan cinta dan kasih, bahkan sudah terikat janji setia. Nah, ternyata salah satu di antara mereka menikah dengan yang lain. Wanitanya misalnya menikah dengan seorang laki-laki yang lain, patah hati. Lalu pergi ke dukun misalnya. Waliyadubillah, melakukan perbuatan sihir, kekufuran. Ini yang pertama, dan ini terjadi. Bukan kisah terdahulu, bahkan terjadi di masa kita. Kemudian yang kedua, dampak jelek dari al-isyq adalah terjatuh kepada perbuatan zina. Terjatuh kepada perbuatan zina. Waliyadubillah. Apalagi yang diinginkan oleh syaitan. Kalau dua insan menjalin cinta di luar nikah, kalau tidak zina atau liwat homoseks. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, larangan mendekati zina lebih mengena daripada sekedar larangan dari berbuat zina. Sebab larangan mendekati zina mencakup dari segala sesuatu yang mengantarkan dan mendekatkan seseorang kepada zina. Nah, al-isyq ini di antara dampak jeleknya adalah zina. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, saya tidak mengetahui setelah dosa membunuh ada yang lebih besar daripada dosa berzina. Bisa antum lihat dalam kitabnya Ada wa Dawa, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya tidak mengetahui setelah dosa membunuh ada yang lebih besar daripada dosa berzina. Naam. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dampak jelek dari al-isyq adalah terjatuh kepada perbuatan haram. Nah, selain zina, ini jelas. Nah, berduaan, kemudian melakukan apa yang dilakukan sesuatu yang haram lah. Ini dampak jelek dari al-isyq. Kemudian yang keempat, terjatuh kepada perbuatan liwat. Apa? Terjatuh kepada perbuatan liwat, yaitu homoseks. Nah, tadi di antara macam dari macam penyakit al-isyq ini, laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Waliyadzubillah. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumil Lut. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut, itu homoseks. Waliyadzubillah. Nah, kalau al-isyq ini cinta yang teramat dalam terjadi antara dua pasang insan, laki-laki dan wanita, di antara bentuk obatnya adalah mempersatukan orang yang lagi mabuk asmara. Mempersatukan orang yang lagi mabuk asmara, dipersatukan. Kalau jika mungkin dipersatukan dengan menikahkannya. Kalau antum tahu ada orang yang masya Allah, ada orang yang lagi jatuh asmara, ada ikhwan subhanallah. Mungkin karena masa lalunya dulu, belum kenal salafi, jatuh cinta sampai dia kenal ngaji, masih susah, masih teringat dengan si dia. Dan kalau darul dianya juga sangat cinta sama si ikhwan ini, susah, masih ingat belajar, ingatnya dia. Makan, ingatnya dia. Tapi gak ada uang misalnya untuk nikah, dan gitu juga bisa jadi kalau ke rumah orang tuanya ditolak. Apa yang bisa antum lakukan untuk membantu ikhwan ini, mempersatukan dua insan ini, antum lakukan. Misalnya antum mempunyai kelebihan harta, antum bantu terkait dengan harta. Antum mempunyai kedudukan, datang. Antum pakai datang ke sana, dengan pakaian rapi, bawa mobil, ikhwannya dibonceng. Nah, disuruh pilih baju haromain dulu. Haromain yang bagus, peci yang cakep, nah, datang. Ya. Bilang, kita saudaranya. Dipersatukan, segala dipersatukan, itu yang memungkinkan untuk dipersatukan. Yang jika tidak mungkin dipersatukan seperti ini nih, antara dua pria waliyadzubillah, atau laki-laki yang mencintai amrod, atau laki-laki yang mencintai istri orang, atau sebaliknya, akhirat medsos banyak terjadi. Nah, itu tidak mungkin. Harus dipisahkan. Nah, itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab, ulangin, di antara dampak jelek dari al-isq yang lainnya adalah bunuh diri. Yaitu bunuh diri. Mayat-mayat cinta. Hukumnya siapa? Hukumnya Ustaz Amr. Bunuh diri. Mereka yang mengakhiri hidupnya karena cinta. Berapa banyak warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari sisi status sosial. Dari sisi status sosial kaya orang ini. Ternyata subhanallah. Wanita yang dicintainya menikah dengan laki-laki yang lain. Sebelum bunuh diri. Ngirim pesan minta maaf sama orang tuanya. Minta maaf sama ibunya. Minta maaf sama teman-temannya. Buat apa lagi hidup kalau dia tidak bersamaku. Lompat dari jendela hotel, jendela apartemennya. Tingginya berapa meter. Ya mati. Ini terjadi. Kalau kita pikir, masa sih kekuatan cinta bisa melakukan, bisa membuat orang sedemikian rupa? Bisa. Buktinya realita itu banyak. Bukan kisah-kisah yang terjadi zaman dahulu dan tidak terjadi pada zaman sekarang. Tidak. Apa yang anda kisahkan dan mungkin antum lebih tahu. Ada yang mati gantung diri, ada yang mati minum begon, ada yang mati macam-macam gara-gara nan cinta. Nah. Dan ini terjadi. Hayri hotel kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Rasulullah? Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, pada hari kiamat dia akan diazab dengannya yang dia gunakan untuk bunuh diri di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kalau dengan melompat dari gedung yang tinggi akan disiksa. Kalau dengan meminum racun akan disiksa. Dengan minum racun. Kalau dengan menusukkan sesuatu benda tajam maka akan disiksa dengan siksa itu. Na'udzubillah. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian yang keenam, ini dia. Yang keenam gila, sampai ada yang majnun, gila karena putus cinta. Nah, sampai ada yang gila. Itu tadi kisahnya Aqais dengan Laila. Kisahnya panjang. Allah ingat anak kisah Bani Israel. Kalau ada kisah-kisah Israiliyat, sikap dan mauqif kita ada tiga. Kisah-kisah Israiliyat yang terjadi pada Bani Israel. Yang pertama, membenarkan apa yang dibenarkan oleh syariat kita. Membenarkan apa yang dibenarkan oleh agama kita. Wajib bagi kita untuk membenarkan kisah tersebut. Seperti apa? Kisah seseorang yang bertobat dari membunuh 99 orang tersebut. Nah, itu kan dibenarkan oleh Rasulullah. Wajib kita benarkan. Yang kedua, yang didustakan oleh syariat kita. Oleh agama kita. Wajib bagi kita untuk mendustakan. Yang tidak, barakallahu fikum, didustakan dan tidak dibenarkan. Ini agar kita diam. Nah, kita diam. Hanya sebagai kisah saja. Kisah lewat saja. Kisah Qais dengan Laila. Jatuh cinta, kemudian tidak direstui orang tuanya. Kemudian sampai gila. Si Qais ini sampai ke hutan, bahkan dengan hidup di hutan dia mengikuti apa namanya cara hidup hewan. Padahal orangnya ganteng dari nasab yang bangsawan yang sebenarnya. Si Qais juga seperti itu. Apa si Laila? Nah, panjang kisahnya sampai gila dan terjadi juga barakallahu fikum di masa kita gara-gara cinta seseorang menjadi gila. Nah, kemudian yang ketujuh, sia-sia hidupnya. Nah, ini gara-gara al-isq ini. Gara-gara al-isq, cinta yang teramat dalam menjadi sia-sia. Nah, dan sejauh mana sia-sianya? Biasanya sejauh kedalaman cintanya pada seseorang. Ada seseorang ikhwan, enggak tahu dapat dari mana nomor anak, tiba-tiba WA. Curhat, terpaksa dia harus keluar dari sebuah pondok Terpaksa, dia bilang terpaksa anak harus keluar dari sebuah pondok Ustaz. Enggak konsentrasi. Dulu sebelum kenal Salafi, pernah jatuh cinta dengan seorang wanita yang teman SMA-nya. Kebetulan kenal, ngaji. Kemudian ahwatnya juga kenal ngaji, perempuan ini. Dan berjanji untuk menikah 4 tahun yang akan datang setelah dia mondok. Kurikulumnya 4 tahun pondoknya. Ternyata sebelum 4 tahun beberapa bulan saja belajar gak konsentrasi. Ingatnya si dia, ngafal juga ingatnya dia. Akhirnya gak kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar cerita. Untuk mengeluar, nyari pekerjaan, kemudian niatnya nikah. Sampai sekarang, masalah ikhwannya belum dapat pekerjaan, belum juga kunjung nikah. Anak tanya, kalau antum keluar sekarang, karena ceritanya telah keluar, apakah dengan keluarnya antum-antum bisa segera menikah? Dan mungkin untuk menikah? Dia bilang, tidak Ustaz. Kenapa? Karena anaknya masih SMA, adik kelasnya. Dan dia juga tidak punya uang. Ya, barakallahu fiik. Keluar pondok gara-gara ini tadi, al-isak ini, cinta yang teramat dalam. Itu ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberi hidayah badannya. Nah, al-isak itu yaitu menjadi apa ya? Terhilang banyak kebaikan. Terhilang banyak kebaikan gara-gara al-isak. Kemudian obatnya barakallahu fikum, kita singkat. Yang pertama bertaubat kepada Allah. Yang pertama bertaubat kepada Allah. Jelas ini. Kemudian yang kedua, merealisasikan tauhid. Semakin dalam cintanya kepada Allah, maka semakin menyingkir cinta-cinta yang selain Allah. Cinta-cinta yang haram itu. Kemudian yang ketiga, menjauhi dari sesuatu yang haram. Menjauhi dari sesuatu yang haram. Keempat, menyibukkan diri dengan ibadah, membaca Al-Quran, zikir, segala yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, menikah. Ini di antara obatnya. Ya masyarah sabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Nah, dengan menikah, barakallahu fikum, terobati itu penyakit al-isyq. Nah, karena sudah bersatu. Kemudian memikirkan dampak negatif dan kerusakan yang akan ditimbulkan dari al-isyq. Dampak negatifnya. Minimal jadi terbuang waktunya. Tidak konsentrasi kerjaan, tidak konsentrasi. Aktivitas yang sedang dia lakukan buyar. Apalagi sampai sia-sia dan seterusnya. Yang ketujuh, memikirkan aib-aib dari seseorang yang dia cintai. Aib-aib dari seseorang yang dia cintai. Siapa sih yang antum cintai? Misalnya. Siapa sih yang seseorang cintai? Pikirkan. Misalnya, iya ya. Ternyata kalau dilihat dari temannya, dia paling jelek. Misalnya. Dipikirkan aib-aibnya itu digambarkan dalam otak. Misalnya. Ini, itu didatangkan. Cerewet misalnya, di kelasnya paling cerewet, di kelasnya paling ini, pokoknya yang jelek-jelek digambarkan dalam benaknya, sehingga akan memutus itu cinta. Iya, masa gue mau mencintai dia? Nah, itu diputus dengan memikirkan aib-aib orang yang dia cintainya. Itu di antara sebabnya. Yang ketujuh, yaitu banyak berdoa. Banyak berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berilah ketakwaan kepadaku. Wa zakkaha, dan sucikanlah hatiku. Wa anta ma, apa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta waliyuha maulaha. Dan doa-doa yang lain. Naam. Kemudian barakallahu fikum, yang ke berapa? Empat. Yang keempat dari macam cinta. Cinta yang terakhir, cinta tabiat. Macam cinta yang keempat adalah cinta yang merupakan tabiat manusia. Misalnya mencintai anak, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, dan hal-hal yang mubah lainnya. Sebatas tabiat. Maka ini perkara yang mubah, perkara yang boleh, yang manusia memang diciptakan dengan tabiat ini. Kalau ada orang yang enggak punya cinta malah aneh, error. Kalau seseorang yang memiliki cinta, cinta kepada istri-istrinya, tabiat, cinta kepada anak-anaknya, bukan cinta kepada istri-istrinya, cinta kepada anak-anak-anaknya, cinta menghormati kepada ibu-ibu mertuanya, banyak jamak ibunya, itu tabiat biasa. Nah, itu selama dalam batas-batas tabiat, tidak mengantarkan cinta tabiat ini sampai menuju kepada cinta yang haram, seperti misalnya disuruh istrinya, misalnya di rumah, sampai di rumah pulang diomelin, masa ngasih segini, coba cari penghasilan yang lebih, coba-coba itu ikut-ikut apa kek, misalnya jadi apa, disuruh cari yang haram. Nah, ini berubah dari cinta yang tabiat kepada cinta yang haram. Nah, kalau sebatas tabiat maka ini cinta yang boleh. Wallahu taala alam bisawab. Cukup insyaallah pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.